Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kembali kita bisa bertemu dan bertatap muka di majlis setiap hari Jumat ini, yang mana kita membaca pada kajian di pagi hari-hari Jumat ini kitab dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan insyaallah pada malam pada pagi hari ini kita akan memasuki bab qaulullah ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi anda dan yuhibbunahum kahubbillah. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menuliskan judul bab dengan menyebutkan sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, yang artinya, dan sebagian dari manusia ada yang menjadikan selain-selain Allah sebagai tandingan-tandingan, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dijadikan judul oleh Asy-Syaikh, dan bisa kita katakan bahwa judul pada bab ini berkaitan dengan al-mahabbah, sikap mahabbah. Nah, dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya aslul ibadah adalah al-mahabbah. Pondasi dari ibadah dan seluruh amalan dasarnya adalah al-mahabbah. Ini landasan utama dari semua ibadah. Fal insan, sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, fal insan la ya'malu illa lima yuhib. Seorang manusia tidaklah dia beramal kecuali terhadap yang dia senangi dan dia cintai. Imma li jalbi manfa'ah aw li daf'i madarrah. Baik karena untuk mengambil sebuah manfaat atau untuk menolak bahaya. Fa idza amila syai'an falianahu yuhibbuhu imma li dzatihi. Dan apabila dia beramal dengan sesuatu, berbuat dengan sesuatu, nah, apa saja yang dia perbuat, falianahu yuhibbuhu imma li dzatihi, maka amalan atau perbuatan yang dia lakukan dikarenakan dia menginginkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Kata'am awli ghairihi kaddawa, seperti dia makan karena dia menginginkan, atau perbuatan-perbuatan yang lainnya. Sehingga oleh karena itu wa ibadatullahi mabniyatun alal mahabbah bal hiya haqiqatul ibadah. Maka oleh karena itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibangun di atas rasa mahabbah, cinta. Mahabbah itu artinya cinta. Nah, bal hiya haqiqatul ibadah, dan bahkan rasa mahabbah ini, cinta ini, itulah hakikat dari ibadah. It law ta'abbadta biduni mahabbatin sarat ibadatuka qashran la ruha fiha. Yang mana kalau seandainya engkau beribadah tanpa mahabbah, maka ibadahmu akan menjadi hampa, enggak ada ruh padanya. Nah, seorang kalau beribadah tanpa mahabbah, tanpa rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya itu kosong, hampa. Enggak ada ruhnya. Enggak ada intinya. Fa in kana al-insanu fi qalbihi mahabbatan mahabbatun lillahi wa lil wusuli ila jannati fa sawfa yasluku at-tariq al-musil ila dhalik. Maka apabila seseorang pada dirinya tertancap rasa mahabbah untuk Allah dan rasa cinta untuk bisa sampai kepada surga, fasaufa yasluku at-tariq al-musil ila dhalik, maka niscaya dia akan melakukan segala hal yang bisa mengantarkan kepada yang dia inginkan dan dia cintai. Walihada lamma ahabbal musyrikuna alihatahum tawassalat bihim hadhil mahabba ila an abaduha min dunillahi au ma'allah. Maka oleh karena ini, karena dasar mahabbah inilah, terjadinya kesyirikan oleh orang-orang musyrikun. Ketika orang-orang musyrikun mencintai sesembahan mereka, yang mana rasa cinta mereka membuat mereka barakallahu fikum sampai mengibadahi sesembahan tersebut, baik bersamaan dengan Allah dia beribadah kepada sesembahan tersebut dengan dia melakukan kesyirikan, atau dia murni hanya beribadah kepada selain Allah. Dasarnya apa? Al-mahabbah, rasa cinta kepada yang dia ibadahi. Sehingga di sini dilanjutkan oleh Asy-Syaikh, wal mahabbatu tanqasimu ila qismain. Mahabbah itu dibagi menjadi dua. Sebelum kita lebih masuk ke dalam hadis-hadis dan ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, barakallahu fikum, kita pahami dulu macam-macam dari mahabbah, agar kita bisa memisah antara jenis-jenis mahabbah barakallahu fikum. Yang pertama adalah mahabbatun ibadah, mahabbah yang sifatnya itu ibadah. Apa ini? Wahiyallati tujibu tadhallula wa ta'zim. Mahabbah yang mana dibangun dengan rasa pengrendahan diri dan pengagungan terhadap yang dicintai. Mahabbah ibadah ini konsekuensinya mengharuskan seseorang untuk merendahkan diri dan mengagungkan terhadap zat yang dia cintai. Wa an yakuma biqalbil insan min ijlalil mahbub wa ta'zimihi ma yaqtadi an yamtathila amrahu wa yajtaniba nahyahu. Yang mana orang yang melakukan mahabbah ibadah ini, di dalam hatinya ada rasa pemuliaan dan pengagungan terhadap yang dia cintai, sehingga konsekuensinya dia selalu menaati perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa hadhihi khassatun billah. Mahabbah seperti ini hanya murni untuk Allah. Tidak boleh diberikan kepada selainnya, dikarenakan ini adalah ibadah, dan ibadah itu hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ahabba ma'allahi ghairahu mahabbatan ibadah fahuwa musyrikun syirkan akbar. Dan barang siapa yang mencintai selain Allah dengan jenis mahabbah ibadah ini, maka dia adalah seorang musyrik yang telah melakukan kesyirikan yang besar. Dan para ulama menyebut jenis ini dengan al-mahabbah al-khasah. Bagian yang kedua, jenis yang kedua, mahabbatun laysat ibadatan fi dzatiha. Jenis yang kedua kebalikannya, yaitu mahabbah, rasa cinta yang mana pada zatnya, pada dasarnya, barakallahu fikum, tidak dibangun di dasar ibadah. Nah, secara zatnya, nah, jenis ibadah ini bukan ibadah. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan kita paham lebih jelas, barakallahu fikum, dengan kita menyebutkan jenis-jenis dari jenis yang kedua ini. Wa hadhihi anwa', jenis yang kedua ini ada beberapa jenis. Nah, dibagi lagi. Yang pertama adalah al-mahabbatu lillahi wa fillah. Nah, barakallahu fikum. Rasa mahabbah, rasa cinta untuk Allah, karena Allah dan di jalan Allah. Nah, wa dzalika bi an yakuna al-jalib laha mahabbatullah. Yang mana jenis cinta karena atau cinta dikarenakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, faktor utamanya adalah dia melakukan perbuatan mahabbah ini karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ai kaunu syai'i mahbuban lillahi ta'ala min ashkhasin, yaitu dia mencintai seseorang karena Allah. Siapa saja? Cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang-orang yang jujur, kepada para syuhada, kepada orang-orang saleh. Nah, atau cinta terhadap sebuah amalan, cinta kepada sholat, zakat, dan amalan-amalan yang baik lainnya. Nah, barakallahu fikum. Maka jenis yang pertama ini, naam, mengikuti jenis yang pertama sebelumnya kita sebutkan, naam, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mahabbah ini dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, naam, agar lebih paham, bahwasanya yang mahabbah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, rasa cinta ibadah yang sifatnya itu ibadah. Nah, yang mana ini hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rasa cinta yang sifatnya itu bukan ibadah pada zatnya. Nah, dan akan tetapi bisa menjadi ibadah kalau dilihat dari faktornya atau tujuan dari rasa cinta tersebut. Nah, maka jenis yang kedua ini, rasa cinta atau mahabbah yang pada zatnya bukan ibadah, barakallahu fikum, dibagi menjadi beberapa bagian atau dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, rasa cinta karena Allah. Nah, dia mencintai seseorang karena cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi, cinta kepada orang-orang soleh, dan cinta kepada orang-orang yang baik, dan bahkan cinta kepada amalan-amalan soleh, barakallahu fikum. Maka ini adalah rasa cinta karena Allah atau cinta fisabilillah, di jalan Allah. Dan jenis yang pertama dari bagian yang kedua ini, barakallahu fikum, mengikuti jenis pertama yang di atas tadi. Nah, dikarenakan dia mencintai orang-orang tertentu ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Dan kita berharap rasa cinta dan seharusnya demikian, cinta kita dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah authaqu ural iman, tali keimanan yang paling kuat, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, rasa cinta karena Allah atau di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya kita benci dan tidak suka juga karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am authaku urul iman, tali keimanan yang paling kokoh dan paling kuat. Karena na'am banyak sekali manfaat dan faedahnya. Nah, yang pertama adalah harapan bahwa kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, Nabi mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Nah, dia akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Sehingga oleh karena itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, saya bersyukur dia memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana dia mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar. Dan dia berharap nanti di akhirat kelak dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai ini. Begitu pula kita harus mencintai orang-orang semisal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ubaidah bin Al-Jarrah dan para sahabat yang mulia. Kita mencintai mereka dan ini termasuk bagian dari akidah seorang muslim yang harus dia yakini dan dia amalkan. Cinta kepada para sahabat, cinta kepada para ulama, kepada orang-orang soleh. Nah, dan kita berharap di kemudian kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang baik ini. Nah, kemudian juga di antara manfaatnya adalah seseorang apabila mencintai orang-orang baik, orang-orang soleh, maka dia akan termotivasi untuk berbuat seperti orang yang dia cintai. Nah, barakallahu fikum. Dia akan termotivasi. Sehingga oleh karena itu kecintaan kepada orang-orang soleh itu adalah ibadah. Kecintaan kepada orang-orang baik itu adalah ibadah. Karena seseorang akan termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang-orang soleh ini. Nah, barakallahu fikum. Dan kebalikannya, seseorang apabila mencintai dan kagum terhadap orang-orang yang tidak baik, nah, dia akan termotivasi dengan kejelekan-kejelekan yang dia lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang yang dia cintai tadi. Nah, banyak sekali. Dan nanti di akhirat, nah, orang-orang yang seperti ini, mereka akan saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Di dunia mereka saling mendukung, saling mencintai, karena faktor utamanya adalah perkara duniawi. Dan saling menjerumuskan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang saling menjalin tali kasih ketika dia berada di dunia saling mencintai. Nam, mereka nanti di akhirat akan bermusuhan. Ba'duhum li ba'din adu. Antara mereka saling bermusuhan. Nah, di dunia mereka mendukung, saling mencintai, nanti di akhirat mereka akan saling bermusuhan dan bahkan saling menyalahkan. Nah, saling menyalahkan. Di antara mereka ada yang mengatakan Rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal insi. Wahai Rabb kami, tunjukkan kepada kami orang-orang yang telah menyesatkan kami. Nah, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Naja'alhuma tahta aqdamina. Ayo berikan orang-orang tersebut kepada kami. Akan kami injek-injek mereka. Naja'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin, agar mereka menjadi orang-orang yang hina dan rendah. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, kecintaan karena Allah adalah sebuah ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat mulia. Naam. Karena banyak sekali manfaat-manfaat dari kecintaan karena Allah ini. Nah, jenis yang kedua mahabbatu isfaqin wa rahmah. Yang jenis kedua dari jenis kedua tadi, enam, mahabbatu isfaqin wa rahmah, rasa cinta karena sayang yang dibangun di atas kasih sayang. Wa dzalika ka mahabbatil walad was-shighar, seperti kecintaan seorang ayah kepada anaknya, seorang saudara kepada saudaranya, seorang istri kepada suaminya, dan begitu pula sebaliknya. Nah, barakallahu fikum, ini adalah mahabbah isyfaq. Mahabbah isyfaq, barakallahu fikum, cinta karena sayang. Naam. Atau juga karena kasihan. Naam, seperti cinta kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang ditimpa musibah. Nah, rasa kasihan memunculkan rasa cinta kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Dan ini merupakan rasa cinta yang sifatnya tabii. Nah. Kemudian yang ketiga, mahabbatu ijlalin wa ta'zimin la ibadah. Mahabbah yang dibangun di atas pemuliaan terhadap seseorang, seperti kecintaan seseorang terhadap bapaknya, atau terhadap gurunya, atau terhadap orang yang dituakan. Nah, orang yang dia tuakan, lebih tepatnya yaitu rasa hormat. Nah, rasa hormat kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang dituakan. Nah, kemudian yang keempat, mahabbah tabi'iyah, yaitu mahabbah yang sifatnya tabiat manusia. Nah, cinta kepada makanan, kepada minuman, pakaian yang baik, pakaian yang indah, cinta kepada kendaraan yang bagus. Barakallahu fikum, inilah empat jenis dari jenis yang kedua yang kita sebutkan di atas tadi. Dan dikatakan oleh Syekh, wa asyrafu hadhil anwa an-naw'ul awwal. Dan yang paling mulia dari empat jenis yang disebutkan ini adalah jenis yang pertama tadi, al-mahabbah lillah. Al-mahabbah lillah. Telah kita sebutkan barakallahu fikum keutamaan dan manfaat dari al-mahabbah karena Allah Subhanahu wa taala ini. Adapun sisanya, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, naam, itu masuk dalam kategori mubah, yang sifatnya itu boleh-boleh saja. Namun apabila kecintaan yang seperti ini dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi sebuah ibadah yang mulia. Seperti kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Naam, sehingga oleh karena itu, karena cintanya dia kepada anaknya, dia berupaya untuk mendidik anaknya agar menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Naam, maka ini menjadi cinta dia kepada anak dengan perbuatan-perbuatan seperti ini menjadi cinta ibadah yang insya Allah akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dia cinta kepada makanan dan dia niatkan ketika dia makan untuk membantu dia menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam, maka ini menjadi ibadah. Dia cinta, naam, barakallahu fikum, kepada wewangian, kepada tempat tinggal, kepada harta. Naam, cinta kepada harta. Akan tetapi apabila rasa cinta dia kepada harta ini dia peruntukkan untuk melakukan tabarru'at, melakukan sumbangan-sumbangan, infak dan sedekah terhadap atau pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rasa cinta dia kepada harta ini akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu dikatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbiba lin nabi an-nisa wat-tayyib. Dimunculkan atau ditumbuhkan rasa cinta pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap wanita dan tib. Nah, terhadap wanita dan minyak wangi. Wanita, kecintaan terhadap wanita dan minyak wangi termasuk dari perkara dunia. Akan tetapi dimunculkan rasa cinta ini dan ditumbuhkan rasa cinta ini pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara-perkara tersebut. Nah, dan ini merupakan sebuah tabiat manusia, cinta kepada wanita, cinta kepada minyak wangi, sesuatu yang harum dan wangi. Nah, akan tetapi apabila cinta kepada perkara-perkara dunia ini dia bawa untuk beribadah kepada Allah, cinta kepada wanita dia jadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menikah dan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, maka ini menjadi rasa cinta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Nah, dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Semua itu tergantung pada niat. Amalan itu tergantung pada niat. Nilainya adalah pada niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ilahuna, sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.